السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dimudahkan olehnya untuk bisa kembali bermajlis di tempat ini. Masih dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang pembahasan tercelanya perbuatan jidal. Dalam Islam telah ditetapkan aturan-aturan. Dan yang menetapkan aturan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, walillahil khalqu wal amru, hanya milik Allah sajalah penciptaan alam semesta. Wal amru, demikian juga hanya milik Allah sajalah pengaturan isi alam semesta. Dalam hal dua, pengaturan peredaran alam semesta, langit, bumi, matahari, angin, hujan, dan semuanya, juga masuk padanya al-amru, yakni aturan-aturan kehidupan. Aturan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-amru, bahasa lainnya asy-syari'atu. Sehingga kalimat asy-syari'atu artinya adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya, tentunya harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh sang pencipta kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan kauniyah dan aturan-aturan syariah. Aturan-aturan kauniyah yang tadi kami sampaikan di atas. Aturan yang berkaitan tentang pengaturan peredaran kehidupan kita. Allah memerintahkan kita untuk sakit, maka tidak ada pilihan. Semua kita akan tunduk dengan aturan itu. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Ini pengaturan kauniyah. Ya, Allah mengatur kita begini, Allah mengatur kita begitu. Dalam pengaturan kauniyah, Allah mengatur langit, bumi, tumbuhan, tanaman, hewan. Semuanya Allah yang mengaturnya. Demikian pula kita pun harus tunduk dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan syariatnya. Kita telah mendapatkan nasihat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Oh, yang namanya beragama itu adalah dengan cara at-taslimu wal intihau ila ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulillah. Ini nasihat Imam Ahmad yang terakhir kita baca. Oh, yang namanya beragama adalah dengan kita menerima secara utuh aturan itu. Hal ini menuntut tidak ada sifat apa? Pengingkaran, tidak ada sifat al-juhud. Juga tidak ada sifat i'rad, berpaling dari, menerima secara utuh. Tidak ada sifat menolak, tidak ada sifat mengingkari, tidak ada sifat membangkang, menerima secara utuh. Ini cara beragama. Wal intiha, dan kita harus berhenti sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara beragama. Jangan engkau menolak atau mengingkari. Jangan pula engkau mendahulukan ucapanmu, keinginanmu dari yang disyariatkan oleh Allah. Jangan pula engkau mendahulukan ucapan orang lain dari ucapan Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perdebatan wahai kaum muslimin itu akan mengakibatkan orang terbawa oleh pemikiran seseorang. Ketika dia kalah, maka dia akan tunduk dengan pemikiran itu, walaupun itu batil. Ini resiko dari jidal. Sebagaimana telah kita baca ucapan Imam Malik ketika diajak bicara oleh seorang Qadariyah, yang dimana dia beragamanya berpindah-pindah dari paham satu kepada paham yang lainnya, dikarenakan jalur hidupnya adalah dengan perdebatan. Debat dengan si A, kalah, maka dia mengikuti si A. Sekarang dia berbagai pendapatnya si A, terus suatu hari dia berdebat lagi dengan si B, kalah debat. Dia pun ditutup karena kalah. Logika rasionya harus menuntut dia sesuai dengan yang menang debatnya. Itu resiko dari perdebatan. Dan agama bukan untuk diperdebatkan. Tapi yang namanya agama adalah untuk dijalani sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada seorang yang meminta kepada Imam Ahmad untuk melakukan perdebatan demi perdebatan untuk kemudian ditulis dalam satu kitab supaya bisa dibaca oleh masyarakat, kaum muslimin yang lainnya, Imam Ahmad menolak hal tersebut. Kenapa? Duduknya seorang di hadapan ahli bid'ah itu tidak mendapatkan manfaat apapun kecuali dia akan terbawa pada bid'ah tersebut. Ya, berdebat dengan mereka para penentang tidak ada manfaatnya kecuali engkau akan jatuh pula pada keraguan-keraguan itu yang paling minimnya dan paling maksimalnya engkau terbawa oleh mereka. Sehingga debat ini kaum muslimin pengertiannya adalah engkau menghadapi orang yang memang sudah menentang. Kalau sudah memiliki sifat wazir, sifat penentangan ada pada lawan bicara kita, apa manfaatnya kita berbicara dengan dia? Dia sudah tidak mau lagi dengan sunnah. Apakah kamu akan mengajari dia sunnah? Dia sudah membenci Al-Quran dan As-Sunnah. Dia sudah tidak mau cocok dengan perintah Allah. Apa faedahnya kau mendebat dia? Dia memakai hawa nafsu, menggunakan segala cara untuk mengalahkan hujahmu. Pakai rasio, logika, atau menggunakan perasaan, atau menggunakan jurus-jurus yang lain. Yang ujungnya adalah yang penting menang dan kau kalah. Sehingga kau akan ditertawakan oleh banyak orang. Dan sunnah yang kau bawa terhinakan di tempat itu. Resiko besar. Sehingga yang namanya jidal, debat itu tidak disyariatkan kecuali illa billati ahsan saja. Kecuali jikalau dengan debat itu akan didapati kondisi yang lebih baik. Misal ada seorang teman kita, dia jahil, enggak tahu ilmu. Cuman kali ini dia ada kebingungan di benak dia. Dia mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu terang bagi dia, dia akan ikuti. Cuman kali itu dia masih bingung. Akhirnya kita ajak bicara dia, kita dialog dengannya, kita sampaikan yang hak dan kita bantah yang batil. Mudah-mudahan dengan itu jelas bagi dia mana yang hak dan mana yang batil. Setelah itu dia mengikuti yang hak. Nah, kondisi seperti ini yang diperbolehkan. Prediksi kita bicara dengan dia ada manfaatnya. Orang ini memang menginginkan kebaikan. Cuma dia dalam kondisi bingung, bukan penentang. Allah mengatakan fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan. Jikalau peringatan itu bermanfaat. Jidal, bantah-bantahan, berdebat di mana lawan bicara kita adalah seorang guru bid'ah, tokoh bid'ah yang dia akan membela habis-habisan bid'ahnya. Ini sudah melanggar ayat tadi. Berikan peringatan jikalau seandainya peringatan itu bermanfaat. Kalau enggak, ya jangan. Syarifahnya hadirin. Kenapa? Dengan kau berdebat dengannya akan membuka peluang besar. Si ahlu bid'ah ini mengeluarkan argumentasi-argumentasi tabrirul batil yang akan mengesankan kebatilan yang ada pada dia seakan-akan baik dan benar. Apalagi sampai seandainya Anda seorang tokoh salafi kalah debat. Ya kan? Salafi kalah. Apa yang terjadi? Orang akan mengatakan mereka pihak yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Sehingga kalau ada orang-orang yang menantang debat, tidak usah dilayani. Tidak usah dilayani. Hal itu dilarang dalam agama. Karena tidak ada kemanfaatannya. Yang berikutnya kaum muslimin, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Nomor ke-463. Sudah dibaca belum ini ya? Sedikit, baru sedikit. Nah. Fa in qala qa'ilun. Jikalau ada seorang yang berkata, ada seorang yang bertanya, menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Qad hadartana al-husumata wal-mira'a wal-jidala wal-munadharata. Sungguh kami telah diberikan peringatan oleh para ulama dari berdebat, berjidal, bertikai dalam urusan agama. Kami telah mendapatkan peringatan itu. Qad kalimna anna hadha al-haq. Dan sungguh kami tahu bahwa hal itu adalah sebuah kebenaran. Yakni larangan berjidal, larangan berdebat, itu adalah sebuah hal yang hak. Itu benar memang. Karena media perdebatan itu mengakibatkan jelek. Tidaklah hal itu dilarang dalam agama kecuali menimbulkan kejelekan. Yang boleh adalah wajadiluhum billati ahsan saja. Kalau ini tidak terpenuhi billati ahsan, hukum asalnya kembali kepada tidak boleh. Ini dia. Kami telah tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Wa in hadhi sabilul ulama, dan ini adalah jalannya para ulama. Yakni tidak berdebat, melarang perdebatan, ini adalah jalannya para ulama. Wa tariqatu sahabati, wa tariqu sahabati, dan ini juga jalannya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi melarang dari jidal mas Al-Quran, nas As-Sunnah, kemudian ashabu Rasul, sahabat-sahabat Nabi, kemudian para ulama, waluqala, dan para uqala, orang-orang yang memiliki ilmu dengan akal yang selamat, orang yang memiliki akal yang sehat, disertai dengan ilmu sunnah yang ada pada dia, mengatakan bahwasanya jidal itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Pasti jidal itu akan memberikan pengaruh dalam hati orang yang berdebat, sifat keras dan kaku, sifat ngeyel dan membangkang, sifat yang tidak mau sami'na wa ta'na, kecuali akan ada jiwa kritik mengkritik kritikus. Tahu kritikus Pak? Seperti tikus mengkritiki. Dikasih tahu dalil, gak langsung menerima. Saya pernah dapat di orang seperti itu. Langsung kritikilah dia. Ya Rabbi ya Karim, orang ini jiwanya sudah seperti itu. Tidaklah kita menyampaikan sesuatu kecuali dia akan interupsi, bertanya, atau dia akan memberikan masukan, atau penilaian. Ya Rabbi, ini orang mujadil. Memang jiwanya jiwa penjidal. Sehingga tertutup hidayah masuk kepada dia. Terhalangi betul orang ini. Karena dia memiliki sifat tukang jidal. Tidak puas kalau hanya sekedar mendengarkan paparan. Dia bangga dengan sifat mengkritik. La haula wala quwata illa billah. Itu pengaruh jelek dari yang namanya apa? Perdebatan. Qala syekh, orang ini, kata Imam Ibnu Battah melanjutkan ucapannya. minal mu'minin wal ulama al-mustabsirin. Fanja'ani rajulun. Sekarang sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh orang ini. Jikalau ada seseorang yang datang kepadaku, yas'alu an syai'in, bertanya sesuatu, min hadil ahwa, bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah tentang bid'ah-bid'ah, pemikiran sesat, syubhat, pemikirannya Mu'tazilah, pemikirannya Khawarij. Datang kepada kita mendatangkan syubhatnya Khawarij. Datang kepada kita dengan membawa syubhatnya Asy'ariyah atau yang lainnya. Allati qad dhaharat, yang telah muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Datang seorang kepada kita, datang seorang kepada dia, sang penanya ini, membawakan berbagai macam ucapan-ucapan yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang ada, la madzahibul qabihah allati intasharat, dan madhab-madhab yang jelek yang telah menyebar di kalangan kaum muslimin. Wa yukhatibuni minha bi asya'in yaltamis minni jawab 'alayha. Dia berbicara dan berbicara, kemudian saya, kata sang penanya, terpancing untuk bisa menyampaikan yang benar. Memaksa atau hal itu memaksaku untuk aku menjawabnya. Karena ada kadang kondisi seperti itu. Kita gak ada niatan jidal, gak ada niatan debat. Tiba-tiba datang seorang tamu atau saudara kita bicara tentang agama. Bicara tentang hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Ya. Contoh mamanya apa? Iya. Sekedar hanya memperingati kelahiran Nabi itu hari yang bid'ah dolalah. Padahal kan kelahiran Nabi kita yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Kelahiran Nabi kok. Kenapa dikatakan bid'ah? Tiba-tiba ngomong seperti itu. Kemudian dia mengatakan, Nasoro saja menghormati Nabi-Nya kok. Memperingati kelahirannya, masa kita gak boleh? Antum terpancing tidak, Pak? Untuk menjawab, Arab ngomong, kok jidal, orang ngomong, kibatil. Gimana kondisinya? Kisahnya seperti itu. Ya. Datang seorang seperti itu kondisinya. Yang temis minil jawab minha, yang aku terdorong untuk membantahnya atau menjawab pertanyaan tersebut. Wa namiman qad wahaballahu al-karim li'ilman biha. Kata sang penanya, dan aku ini seorang yang alhamdulillah Allah telah memberikan kepadaku ilmu. Ya, ilmu. Dia punya ilmu. Wa basaran nafidan fi kashfiha. Dan kata sang penanya, sepertinya saya juga mampu untuk membantahnya, menguraikannya dengan ilmu. Pertanyaannya yang terakhir, ini kan urian. Kondisi seperti itu, pertanyaannya, afa'atrukuhu yatakallam bima yurid? Apakah aku biarkan dia berbicara dengan apa yang dia maukan? Bid'ah, bid'ah, syubhat, syubhat, kerancuan, kerancuan. Wala ujibuhu wuhalli. Dan aku diam saja, tidak menjawabnya, tidak mengingkarinya, tidak mendebatnya. Ya. Atau aku harus membantahnya. Paham pertanyaannya? Ya. Meneng baik, ngopi, simpeti ngopi, Pak. Ngomong yang corna. Apa harus dihadapi orang seperti ini? Dalam keadaan kita tahu, jidal itu hal yang tercela. Sebelum kita membaca jawabannya, kira-kira yang mana, Pak? Ilmu kira-kira. Jangan kira-kira. Kita langsung aja masuk. Waktu kita sedikit. Qala Imam Ibnu Battah. Jawabannya panjang dari beliau. Hampir satu halaman. Jawabannya kita membaca satu persatu. Fa inna aqulu lah. Aku katakan kepada orang yang bertanya atau menemui kondisi seperti itu. Yang berkata ini siapa? Al-Imam Ibnu Battah. Disebut kalimat ini yang panjang dalam kitab syariah. Kalimat Al-Ajuri. I'lam ya'ri. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku. rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annal ladzi tubla bihi min ahli hadzal syan lan yakhlu an yakuna wahidan min thalathah. Orang yang tertimpa perkara ini tadi, menghadapi seorang yang tiba-tiba muncul dengan berbagai macam penyimpangan, itu tidak lepas dari tiga kondisi, kata beliau. Tidak lepas dari tiga kondisi. Imarujulan, kondisi pertama adalah seorang yang qad arafta husna tariqatihi. Orang yang pertama atau kondisi pertama, orang yang berbicara kepadamu, ya, orang yang bertamu kepadamu, orang yang ngomong kepadamu itu adalah engkau seorang yang kau telah tahu siapa dia. Arafta, engkau kenal dia. Husna tariqatihi, adalah orang yang baik. Ya, wa jamili madhhabihi, dia juga orang yang baik pula sudut pandangannya dia. Ya. Wa muhabbati lislamah, dia adalah seorang yang ingin selamat. Wa qasdihi tariqil istiqamah, dan dia tujuannya adalah ingin istiqamah. Cuman dia lagi ada syubhat di benak dia. Mungkin dia baru RT-an tadi malam, bingung karena mendengarkan syubhat itu. Akhirnya datang ke kamu, wah aku lagi bingung deh. Apa sih bingungnya? Nyebutnya, ini harus dibantah. Dibantah apa orang ya? Bisa dipahami kaum muslimin. Orang kan beda-beda kondisinya. Orang yang datang kepadamu, seorang yang ingin penjelasan. Bukan mujadil, bukan orang yang ingin debat. Memang cari al-haq. Dan kita tahu siapa dia. Memang orangnya inginnya baik. Cuman kali dia masih kesasar. Atau dia masih jatuh pada beberapa hal yang membingungkan. Nanti akan kondisi yang kedua. Orang yang datang kepadamu, seorang yang kau kenal, dia tukang debat. Tiba-tiba ngomong seperti itu memancing kamu untuk bereaksi. Memancing kamu untuk bicara. Apalagi kadangkala di pertemuan itu terjadi. Saya pernah mengalami itu, mungkin hadirin juga ya. Tiba-tiba ada orang yang nyeletuk. Tiba-tiba tidak ada sama sekali pembahasan tentang agama. Itu urusan makan-makan kok, urusan warga. Ada yang nyeletuk, membicarakan tentang alam kubur. Alam kubur itu tidak ada. Karena saya pernah menggalinya. Dan tidak ada siksa di sana. Nyengiti banget kok, Pak. Antum yang hadir di situ, kepancing mau ngomong gak? Iya. Tapi kita lihat, orangnya ini memang musuh. Suka mancing-mancing. Yang dimaukan oleh dia, kita berbicara, kemudian disikat sekalian di tempat. Sebagai bahan cacian. Bahaya kaum muslimin. Lawan bicara kita, ternyata saya lihat waktu itu dia seorang mahasiswa dari Jogja. Memang benci sama sunnah. Kita udah kenal. Dia orang yang benci dengan sunnah. Dia nanti akan membahas dengan agama itu jangan punya nas saja, harus pakai logika. Wah, kalau sudah kayak gitu, kita akan kalah bicara dan kemudian akan menjadi bahan olok-olokan. Nah, ini kondisi maksudnya seperti itu. Nah, kalau kondisi pertama, orang yang datang kepadamu dan mengatakan kata-kata tadi di atas, ternyata dia adalah seorang yang baik, orang yang memang tujuannya selamat dari kemungkaran. Dan dia ingin istiqamah di atas al-haq. Wa innama qad tarakahu sam'ahu min kalim al-ha'ula. Namun kali ini telah masuk ke telinga dia ucapannya ahli bid'ah, sehingga dia bingung. Dia datang kepadamu menyebutkan syubhat-syubhatnya ahli bid'ah yang dia telah mendengarkannya. Ini kasus pertama. Dalam menyikapi seperti ini, atau kita lanjutkan ucapan dari beliau. Haulai alladzina qad sakanat asyayatin qulubahum fa hiya tantiqu bi anwal kufri ala alsinatihim wa laysa yu'rafu wajhul makhraj mimma qad buliya bihi fasu'aluhu su'al mustarshid ila tamsil makhraj mimma buliya bihi wasyifa'u mimma udiya وقد استشعرت طاعته وأمنت مخالفته فهذا الذي قد افترض عليك توقيفه توفيقه ورشاده من حبائل كيد الشياطين. Menghadapi orang yang pertama ini adalah dipastikan olehmu dulu. Su'aluhu su'al mustarshid. Dia bertanya kepadamu, teks kalimat bertanyanya adalah bertanyanya sosok orang yang mencari kejelasan. Ingin bimbingan. Kan bisa dirasa ya Pak ya? Bisa tidak? Bisa. Ada datang ngomong, saya bingung ini yang ada syubhat begini-gini. Saya kok jadi bingung ya? Coba saya tanya sama kamu. Nah, dia berarti menyebutkan syubhat, tetapi keinginannya bukan mujadil, bukan berdebat, mustarshid. Dari kalimat rasyada, yakni dia meminta untuk dikasih bimbingan. Kalau kau dapati orang yang seperti ini, dia al-taymisil makhraj, dia ingin mencari jalan keluar dari kesusahan syubhat yang ada pada benak dia. Maka engkau hendaknya membimbingnya. Engkau hendaknya apa? Iftardu alaik, wajib bagimu taufikuhu, memberikan hidayah berupa ilmu, penjelasan al-bayan untuk dia, warisyaduhu, dan penjelasan kepada dia agar dia bisa selamat dari syubhat yang sudah kadung masuk di benak. Pernah menjumpai orang kayak gini Bapak? Pernah. Teman kita ngaji, tapi dia masih bingung dalam satu perkara. Ya. Dia kalau memikirkan hal itu, memecahkan sendiri enggak mampu. Maka dia datang ke antum bertanya, mau ke ustaz kayaknya apa? Ustaz Tembok kok. Apa begitulah. Sebenarnya ustaz itu dekat. Jangan punya pikiran segan atau apa. Kita biasa aja. Ya. Enggak tanya-tanya, terbuka. Tapi kadang orang tidak mau melalui orang lagi. Ya sudah, kita terangkan, sampaikan kepada dia. Kalau dengan seperti ini, kaum muslimin, dia mendapatkan bimbingan dan kejelasan, walhamdulillah, dia terbimbing dan keluar dari problematika syubhat yang ada di kepalanya. Dan kita tinggal ingatkan, aja maning-maning, majlis dengan al-bid'ah, akibatnya seperti kamu ini kan. Kita ingatkan. Kenapa kalau dia tetap saja sudah kita bimbing. Oh iya, alhamdulillah. Keluar O-nya. Oh, taiku ya. Yes. Besok lagi, ngaji di tempatnya al-bid'ah. Bingung maning. Teka, oh Ustaz, aku bingung maning. Waduh. Kalau kita masih bisa menerangkan, masih bisa membimbing, alhamdulillah. Kalau ada satu titik syubhat yang itu sangat kuat, yang dia tidak tahu itu syubhat, dia akan terbawa dan tidak bisa selamat darinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian jadilah dia pengikut al-bid'ah. Ini yang mengerikan. Kalau dia masih sadar ini syubhat, saya akan bertanya ini, membingungkan saya akan bertanya. Ini masih bagus. Masih ada kepekaan. Nah, kalau nanti kebablasan, ini yang mengerikan. Karena itu sudah kita lewati pembahasan dilarangnya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Sudah lewat atau belum? Sudah lewat. Ya. Kemudian ucapan dari beliau. Wal yakun ma turshidu bihi wa tawqifuhu alihi minal kitab wa sunnati wal athari sahihah min ulamil ummah min as-sahabati wat tabi'i. Hendaknya, kata beliau, yang engkau bimbingkan kepadanya adalah nas-nas Al-Quran, nas-nas As-Sunnah, dan athar as-sahih. Athar, yakni ucapan para sahabat yang sahih. Dan ucapan para ulama yang ada dalam kitab-kitab mereka. Baik ulama zaman sahabat, atau ulama zaman tabi'in, atau yang lainnya. Sampaikan kepada dia ilmu. Ya, sehingga menjawab pertanyaan itu jangan cuma asbun, dituntut ilmiah agar supaya bisa menghilangkan syubhat yang ada di benak dia dan mengokohkan dia di atas sunnah. Ini yang harus disampaikan oleh para pengajar. Menguatkan orang di atas sunnah dan memperingatkan orang dari bahaya bid'ah. Dengan ilmiah. Nukilan-nukilan ayat hadis atau ucapan para ulama, bimbingan ulama zaman dulu. Wa kullu dzalika bil hikmah. Itu semuanya disampaikan pun dengan hikmah. Hikmah di sini artinya apa? Kelemah lembutan. Kau sampaikan ilmu dengan kelemah lembutan. Karena yang kita ajak bicara adalah orang yang mustarsyid, yang meminta bimbingan. Yang kita tahu dia orang yang ingin baik. Kita sampaikan secara ilmiah. Kita membantah pun secara ilmiah. Kita menerangkan sebuah kebatilan pun diberitahukan letak kebatilannya. Sering para ustaz menyampaikan ayat ini sebagai dalil. Sisi pendalilannya sering terjadi. Sisi penunjukan ayat ini atau faedah ayat ini terangkan. Atau ketika menerangkan ini adalah batil. Sisi batilnya di sebelah mana? Terangkan sisi batilnya. Bukan hanya sekedar mengklaim kebid'ah, kebid'ah. Orang tidak akan puas, Pak. Bid'ah sebelandi, alaka sebelandi. Ya, kalau cuma mengklaim, ya kabeh wong bisa, Pak. Ya tidak? Masih akan menimbulkan ketika kemuanya sebelandi, jelek ini, bid'ah ini. Kurang bisa membimbing. Apalagi kalau seadanya orang menyaksikanmu tanpa ilmiah. Menjelek-jelekan satu organisasi atau satu lembaga atau satu faham. Engkau mengatakan itu bid'ah tanpa engkau menjelaskan. Wah ini bahaya. Yang ada adalah hanyalah. Ya kowa ya ngaku bener darah. Liannya salah. Diakibatkan kamu tidak merinci. Sebenarnya khawarij salahnya di sebelah mana. Sebenarnya syiah. Kekafirannya sebelah mana. Sebenarnya mu'tazilah sesatnya sebelah mana. Ini harus ilmiah. Dan ini tidak bisa dilakukan serampangan. Bisa dipahami hadirin? Urut. Nah, urut. Sehingga memang yang namanya da'i harus bisa menguasai beberapa macam-macam jenis ilmu. Bisa mendatangkan ilmu itu secara spontanitas. Ya. Menerangkan secara urut spontanitas. Ini da'i. PR-nya seperti itu. Agar supaya orang yang diajak bicara menjadi paham dan tidak mengingkari kebenaran yang kamu sampaikan. Seperti mamanya antum mengatakan kita harus bermanhaj, bermetode dengan metode salafus saleh. Kita harus mengikuti salafus saleh. Kita harus menjadi seorang salafi. Salafi adalah penisbatan, penyandaran kepada as-salafus saleh. Saya harus mengikuti tata cara sahabat dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Kalau cuma ngomong kayak gitu saja, tanpa Anda uraikan secara urut, orang akan mudah menolak. Orang akan mengatakan, lah salafi-salafi teman. Tesi organisasi salafi. Orang akan mengatakan, aku Islam murni, baiklah, semua orang usah dadakan kelompok-kelompokan. Pernah mendengarkan kayak gitu apa? Ya. Islam baik, orang usah ngokoleh bela-bela apa. Dadakan label salafi teman. Ini kan kalau dapat kayak gini bisa jawab enggak, Pak? Ini malah syubhat jadinya, Pak. Karena apa? Antum tidak menghafalkan dalil, antum tidak menyampaikan hujjah, hanya sekedar seperti itu. Orang akan mengatakan klaim sudah. Kabeh wongnya mengklaim awak kadaksi benar. Kemudian disebutkan apa? Bebek onora silam. Awak derek kontra di alam ya wakula. Yes ono. Hai wa. Karena apa? Karena antum atau seorang di antara kita tidak menjelaskan dengan urut. Caranya secara singkat. Gak butuh lama. Islam itu agamanya Allah. Turun kapan Islam itu? Di zaman Nabi dan para sahabat. Ayo kita ikuti caranya mereka. Masuk akal tidak? Itulah Islam. Itulah Islam. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada mereka, maka itu bukan Islam. Sepakat? Sepakat. Dalam di sini ada dalil yang banyak. Kalau kita sebutkan ini habis waktu, Pak. Ngulang lagi. Karena itu memang harus menghafalkan dalil, Pak. Ya. Ya, karena kita ini jiping. Apa jiping, Pak? Ngaji kuping. Ya, tulen, metu, lale. Kita sementara ini tingkatannya mengaji untuk memupuk diri kita pribadi masing-masing. Kemampuan mengaji seperti ini untuk bisa mencetak dai atau bisa menjawab satu isu berat. Ya. Tapi tidak mengapa. Ya, daripada tidak sama sekali. Dan kita tidak akan memaksakan sesuatu yang di luar batas kemampuan hadirin. Ya, tidak ada kewajiban menghafal. Ada beberapa ustaz kalau ngaji itu senangnya nanya sama hadirin. Ya, Pak, sebutkan dalilnya kemarin. Waduh, mikirnya duit dorana, mikirnya dalil. Kasian. Besok gak datang lagi, malu. Ya kita lihat kondisi audiennya seperti apa, jemaahnya. Nah cuman, ya begitulah kaum muslimin. Kadang kita kendala menjawab sebuah pertanyaan, tetapi kurang ada kemampuan dalam menjelaskannya. Kita kembali kepada jawaban dari beliau. Masih ada waktu sedikit. وَكُلُّ ذَلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُعِدَةِ الْحَسَنَةِ. Itu semua disampaikan dengan penuh kelemah lembutan dan penuh dengan nasihat-nasihat yang baik. وَيَّاكَ وَتَكَلُّفَ. Hati-hati engkau dari memberat-beratkan dirimu. Lima la ta'rifu. Dalam hal yang kamu tidak ketahui. Kadang yang namanya orang terpancing menjawab itu berlebih dari sesuatu yang kamu tidak ketahui. Akhirnya kamu berbicara asal ngomong. Hanyut dengan model keras. Hanyut dengan model perdebatan. Akhirnya kamu debat kusir. Tahu debat kusir istilahnya? Asal ngomong tanpa arah. Ini bahaya. Engkau terjebak. Dalam situasi kondisi yang kamu sendiri akan sesat dengan ucapanmu sendiri. La wa iyyaka takallufa lima la ta'rifu wa tumhilu ra'yu wal hausu ala dakiqil kalam. Ya, engkau tinggalkan model-model ucapan-ucapan yang berlebih. Ya, artinya engkau bimbing dengan ilmu dan tidak jauh dari ilmu. Itu cara seorang membimbing. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.